Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita selesaikan daripada hukum mim sakinah, hukum mim sukun. Kam hukman lil mim sakinati, ada berapa hukum mim sukun? Abu Umair. Tiga. Apa saja? Ikhfa, idgham dan juga idhaf. Mim sukun dibaca ikhfa tatkala menghadapi beberapa huruf hijaiyah. Abu Sam. Mim sukun dibaca ikhfa ketika menghadapi beberapa huruf hijaiyah. 15. Mim sukun. Sukun, bukan nun sukun. Kalau nun sukun ya menghadapi dari huruf yang 15. Mim sukun dibaca ikhfa di menghadapi berapa huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Berapa Akh Yusuf? 26. Sama banyak lagi. Ketika menghadapi satu huruf saja. Ya. Mim sukun dibaca ikhfa ketika menghadapi satu huruf saja. Apa itu hurufnya? Ya. Ba saja. Ya. Ketika menghadapi huruf ba, maka dibaca dengan ikhfa. Apa contohnya? Akhtubu. Mim sukun menghadapi huruf ba dengan dibaca ikhfa. Contohnya. Contohnya dari hafalan antum. Datangkan dari surat Al-Fil mim sukun menghadapi huruf ba. Hafal ya surat Al-Fil. Coba antum cari di surat Al-Fil mim sukun menghadapi ba. Maka dibaca dengan ikhfa. Tarmihim bihijara. Tarmihim mim sukun datang setelahnya ba bihijara sehingga ditahan dua harakat. Tarmihim bihijaratin min sijjil, ditahan dua harakat. Syairnya bahwasanya mim sukun menghadapi ba dihukumi ikhfa syafawi, ya, dinamakan ikhfa syafawi. Syairnya Abu siapa antum? Pak Abu siapa? Pak Sugiman. Hafal syair ikhfa syafawi? Belum. Akh Anas. Abu Hafsa. Belum. Abu Hasan. Abu Zaki. Abu Dafa. Abu Aziz. Abu Ruslan. Ya sudah. Abu Noman. فالأول الإخفاء عند الباء وسامي شفوية للقراء. Yang pertama hukum mim sukun, الإخفاء kapan عند الباء ketika menghadapi huruf ba. Wasamihi syafawiyya lil qurra'i, maka para ulama qiraah menamakan dengan ikhfa syafawi. Kemudian tsani, hukum yang kedua dari mim sukun yaitu idgham. Ya, dibaca dengan idgham ketika menghadapi berapa huruf? Wa Abdullah. Mim sukun dibaca idgham ketika menghadapi berapa huruf? Satu saja. Apa itu? Ketika menghadapi mim, ya, ketika menghadapi mim saja, ya, sehingga dibaca dengan idgham. Dimasukkan mim yang pertama pada mim yang kedua. Contohnya Abu Lutfi, mim sukun yang dibaca idgham. Surat Quraisy. Surat Quraisy. Dilihat di situ ayat yang bertemu mim sukun dengan mim yang berharokat. Ada ketemu. Mim sukun dengan mim yang berharokat. Dibaca. Ketemu. Coba baca, coba dari awal sampai akhir surat Quraisy. Coba. Biar ketemu. Fadhal anta, boleh tuh. Dibaca yang keras enggak apa-apa. Coba. Kalau mau ke depan pakai mic enggak apa-apa. Coba. Surat Al-Quraisy, li ila fi Quraisy. Mana yang di situ ada mim sukun bertemu mim berharokat? Ila fihim, ila fihim mim sukun, tapi setelahnya apa? Ro. Ila fihim rih ro. Cari yang mim sukun setelahnya mim. Ayat yang terakhir. Alladhi at'amahum min ju. At'amahum mim sukun kemudian min ju. Wa amanahum mim sukun min khuf. Dah dua kali, ya, sehingga dimasukkan mim yang sukun pada mim yang berharokat dengan ditahan dua harokat. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. At'amahum min ju'. Kemudian wa amanahum min khauf, yang ditahan karena bertemu mim sukun dan mim yang berharokat. Maka antum perhatikan ketika ada mim sukun menghadapi ba, ya, dinamakan ikhfa syafawi. Ketika ada mim sukun menghadapi mim dinamakan idgham syafawi atau idgham mimi. Atau nama lainnya apa? Idgham mutamatsilain saghir, mutamatsilain saghir. Karena pertama sukun, yang kedua berharakat. Syairnya Abu Syahrul. Syair daripada idgham syafawi. Hafal. Sudah dihafal belum? Belum. Yang di dalam ada. Coba yang di dalam ada yang hafal enggak? Diwakili. Ada. Enggak ada. Fadhal Abu Zubair. Tayyib. Sam. Wathani idghamun bimithliha ata. Yang kedua dari hukum mim sukun yaitu idgham. Idgham mutamatsilain saghir. Kapan? Bimithliha ata. Jikalau datang yang semisalnya yaitu mim, datang mim lagi. Usammi idghaman saghiran ya fata. Maka namakanlah sebagai idgham mithlain saghir. Idgham mithlain saghir. Kemudian yang ketiga izhar. Dinamakan dengan izhar syafawi. Ketika menghadapi berapa huruf? Fauzi. Izhar syafawi mim sukun dibaca izhar ketika menghadapi berapa huruf? Dua. Enggak kurang. Sukun dibaca izhar ketika menghadapi berapa huruf? Belum ikut dari awal. Berapa? 26 sisanya. Ya, 26. Tayyib. Karena 2 telah diambil oleh ikhfa dan idgham, kemudian sisanya 26 dan sisa lagi 1 alif tidak masuk ke sana dan kemari. Ya, alif tidak masuk sana dan kemari. Sehingga sisa 26. Oleh karena itu ketika mim sukun menghadapi selain mim dan ba, maka dibaca dengan izhar. Ya, contohnya banyak tentunya. Ya, tadi seperti ila fihim rihlatashi ta'i wassayf. Ya, karena mim sukun menghadapi ra, sehingga dibaca dengan izhar tanpa didengungkan. Syairnya Abu Fadilah. Hukum yang ketiga. Hafal insyaallah ya. Khair insyaallah. Kita masuk pada hukum berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hukmul mimi wan nuni al-mushaddadatain. Hukum mim dan nun yang keduanya ditasydid. Ya. Setelah musannif penulis menerangkan kepada kita satu persatu, baik itu dari hukum nun sukun, kemudian dilanjutkan dengan hukum mim sukun, maka beliau masuk kepada yang ketiga dengan menjamak, menggabungkan hukum nun dengan mim, digabungkan hukum mim dan nun, tetapi apa, keduanya yang ditasydid, ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu mim dan nun yang disukun, maka sekarang digabungkan pembahasan mim dan nun yang keduanya di tasydid. Tayyib. Qala rahimahu ta'ala ma hukmul mim wa nunil musyaddadatain? Apa hukum mim dan nun yang keduanya di tasydid? Ya. Ketika kita menemukan mim dan nun yang di tasydid, apa hukumnya? Qala hukmuha wujubul gunnati fihima. Beliau katakan hukum keduanya, yaitu hukum mim atau nun yang bertasydid, wajib untuk dibaca gunnah. Wajib untuk dibaca gunnah. Dan gunnah sudah antum ketahui, ya. Makhrajuha al-khayshum, tempat keluarnya itu khayshum, dari batang hidung. Dan ini sebagai penyempurna dari sifat mim dan nun. Ini seru contohnya. Anda perhatikan. Innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Di situ kita dapati nun yang bertasydid, ya. Sehingga dibaca dengan gunnah dan ditahan dua harakat. Innalladzina amanu. Tidak dibaca pendek. Innalladzina amanu, ya. Tapi ditahan dua harakat. Demikian pula tatkala kita dapati mim yang bertasydid, fa amma man a'ta wattaqa, fa amma man, fa amma man, dengan ditahan, ya. Jangan sampai dilewatkan begitu saja, cuma ditasydid, tidak digunakan. Fa amma man a'ta wattaqa, ya. Cuma tasydid tetapi tidak digunakan, tidak ditahan dua harakat. Tetapi cara penunaiannya itu dengan ditasydid dan ditahan, didengungkan dua harakat. Bisa difahami? Itu jikalau kita mendapati nun atau mim yang bertasydid, ya. Karena dalam Al-Quran semuanya telah dimudahkan dengan diberikan harakat, ya, dengan diberikan tanda baca, termasuk tasydid. Qala rahimallahu ta'ala fi ayyil halati tughannu an-nun wal mimu al musyaddadatan. Pada berapa keadaan digunakan nun dan mim yang bertasydid? Jadi ada berapa keadaan nun dan mim yang bertasydid dibaca dengan gunnah? Kata beliau, tughannu al-mimu wan-nunu al musyaddadatan fi halatil wasri wal waqfi sawa'un waqa'a kullun minhuma fi wasatil kalimati aw fi akhiriha. Digunakan mim dan nun yang bertasydid, yaitu ketika diwasalkan, ya, disambungkan, ataupun ketika diwaqafkan, ketika berhenti, ya, dengan catatan ingat mim atau nun yang bertasydid, ya. Maka ketika wasal, ketika nyambung, atau ketika waqaf, berhenti, tetap digunnahkan. Sawa'un waqa kullun minhuma, baik itu terjadi atau terletak setiap dari keduanya, setiap dari nun atau nun yang bertasydid, fi wasatil kalimah, di tengah kalimat, atau fi akhiriha, atau di akhirnya, ya. Maka tetap digunnahkan. Di tengah kalimat sudah antum melewati dua contoh yang dicontohkan oleh musannif. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ini namanya nun yang bertasydid di tengah kalimat. Demikian pula mim yang bertasydid di tengah kalimat. Fa amma man a'ta wattaqa. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini banyak, ya. Nun atau mim yang berada di tengah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kita dapat di situ nun bertasydid, ya. Dan itu posisinya apa? Wasal, di tengah kalimat. Di tengah kalimat. Maka sekarang yang belum dicontohkan oleh beliau yaitu nun atau mim yang di akhir kalimat atau diwakafkan di akhir kalimat atau diwakafkan. Siapa yang mendatangkan contoh mim atau nun yang bertasydid tetapi diwakafkan atau di akhir kalimat? Fadhlan, siapa yang mendatangkan contohnya? Sehingga tetap dibaca gunnah, jangan sampai dibuang, dihilangkan. Karena ini ya, sebagian besar dari awamun nas menghilangkan sifat gunnahnya ketika di akhir kalimat, padahal dia ditasydid, mim dan nunnya ditasydid. Ada Bu Nu'man. Surat Ar-Rahman atau surat Al-Mumtahanah. Atau surat yang lainnya. Uzbe. Sama. Mim atau nun yang bertasydid diwakafkan di akhir kalimat. Fauzi. Qobdak baca. Tayyib. Lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahun wa lakum yahilluna lahun. Tayyib. Lahun yahillu lahum wa lakum yahilluna lahun. Tayyib. Ketika kita wakaf di kalimat lahun dengan tetap menggunakan menahan dua harakat. Tayyib, dengan tetap digunakan. Contoh yang lain. Baik itu dalam kalimat lahun ya, sehingga kita membaca dua harokat lahun ya, berhentinya dengan gunnah. Tidak lahun. Lahunna hillul lakum walakum yahilluna lahun. Itu pendek. Tetapi dengan membaca gunnah, didengungkan dua harokat. Warakum yahilluna lahun. Itu yang diinginkan. Ya. Yahilluna lahun. Ya, ditahan dua harakat. Atau sebelumnya. Famtahinuhun. Ya. Famtahinuhunna. Tapi ketika diwakafkan. Famtahinuhun. Dengan menjaga. Yang dipendekkan famtahinuhun. Tidak seperti itu ketika diwakafkan. Atau kalimat insun qablahum warajan. Karena nunnya di tasydid ya, tidak dibaca pendek. Insun qablahum warajan. Warajan. Taib. Hilang nun bertasydidnya ya. Sehingga nun bertasydid ataupun mim yang bertasydid ketika diwakafkan tetap digunnahkan meskipun dia di akhir. Atau ketika antum mungkin mepet nafasnya sehingga berhenti di mim yang bertasydid. Di mim yang bertasydid. Kalla sayalamuna thum. Ya. Pokoknya keadaan darurat, dia berhenti di situ. Maka tetap summa ditahan dua harakat. Ya, ditahan dua harakat. Bisa difahami ini. Ya. Sehingga al-muhim di mana saja antum dapati di tengah atau di akhir mim ataupun nun yang bertasydid, tetap digunnahkan dua harakat. Ditahan. Qala rahimahullah ta'ala ma miqdarul gunnati? Berapa ukuran gunnah tersebut? Qala miqdarul gunnati harakatani faqat. Ketentuan gunnahnya itu dua harakat saja. Ya, dua harakat saja. Tidak ditambah. Kenapa? Karena gunnah yakbalu ziyadah atau takbalu ziyadah, menerima tambahan. Ya. Mau dipanjangkan sepanjang apapun bisa, nun ataupun mim yang bertasydid. Tetapi ingat, beliau ingatkan dua harakat saja. Ya, dua harakat saja. Tidak lebih daripada itu. Innal insana lafi khusr. Dua harakat saja. Tidak karena mungkin lagi tanggung, ya, panjang. Tapi lebih daripada dua harakat. Innal ladzina amanu. Ya, pokoknya. Tapi beliau di sini batasi dua harakat saja. Ini indal mutaakhirin, meskipun sebagian guru kita, guru tajwid, ya, Syekh Majdi mengatakan bahwasanya dua harakat ini menurut pembagian mutaakhirin, ya, para ulama mutaakhirin. Yang ulama sebelumnya tidak membatasi gunnah itu kepada dua harakat. Tapi indal mutaakhirin dibatasi gunnah itu menjadi dua harakat. Dan untuk mengetahui dua harakat, ya, atau lebih, paling utamanya itu dengan talaqqi wal musyafahah, ya, dengan belajar langsung, ya, dengan kita menyetorkan secara langsung ke hadapan seorang guru yang mutqin, ya, yang mumpuni dalam ilmu ini, sehingga dia mampu menilai bahwasanya bacaan engkau sudah layak dua harakat atau kurang atau bahkan lebih. Tanya. Sehingga beliau di sini katakan, ma miqdarul harakati, seperti apa ukuran harakat di sini? Dua harakat itu seperti apa ukurannya? Miqdarul harakat, maka ukuran harakat, zamanu qabdil isba' atau isbi' atau usbu'. Karena dalam bacaan isba' ada berapa bacaan, Abu Nu'man? Kalimat isba' bisa dibaca berapa, Abu Fadilah? Tiga. Abu Sama. Sudah jadi satu, Eva. Sudah kita sebutkan ini indal awalin. Bagi belajar yang pertama di Telaga Murni kita lewati faidah tentang jama' asabi', mufradnya usbu'. Itu bisa dibaca berapa bacaan? Akhirnya. Kurang dibuka lagi. Sehingga diajarkan supaya faidahnya tetap nempel, diajarkan dibuka, ya, bagi yang lainnya. Ya, sebagian kemarin mengusulkan agar antum yang sudah mempelajari 1, 2, 3 membuka daras. Tanyib. InsyaAllah sekarang ada tambahan. Ustaz Abu Thabit bisa membuka mungkin daras lain nanti. Ya. Itu bisa nanti diumumkan. Buka daras. Demikian pula yang lainnya. Untuk buka, ya, daras suluqoh. Terus dijaga semangatnya. Ya. Jangan usul-usul. Ternyata apa? Tidak ada bentuk nyatanya. Tanyib. Enggak jalan. Tanyib. Bisa dibaca 10, ikhwah. Ya, 10 bacaan isba'nya. Dilihat kembali.